sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan syukur dari Allah SWT, dari nikmat dari Allah SWT, kita bisa bertemu kembali untuk membahas ilmu sharaf. Akifah ilmu sharaf. Dan kita sudah masuk pada halaman 24 ya. Tasrif fi'il nahi, fi'lin tasrifu fi'lin nahi al-muttasili bi dhamiri nasbin ya. Sampai situ kan? Masuk ke tamrin apa tamrinnya sudah itu? Tamrin 1 udah. Tamrin 1 udah, tamrin 2 ya sekarang ya. Ya, jadi kita terakhir membahas tentang tasrif fi'il nahi ya, dan juga yang selanjutnya yakni tasrif fi'lin nahi al-muttasil bi dhamiri nasbin. Sebagaimana dalam contoh di situ la tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. La tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum, la tas'alhunna ya, salah cetak di sini. La tas'alhunna, la tas'alni, la tas'alna ya. Artinya jangan engkau bertanya kepadanya. Jangan kamu, satu orang laki-laki, bertanya kepada mereka berdua. Jangan kamu, satu orang laki-laki, bertanya kepada mereka. Terus sampai la tas'alna, jangan engkau atau kamu, satu orang laki-laki, bertanya kepada kami. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir, kita sudah masuk ke tamrin 1, sekarang tinggal tamrin 2. Perintahnya adalah tarjim, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ke dalam bahasa Indonesia. Di situ yang pertama yakni la tas'aluni apa? La tas'aluni sebelah kanan. Karena kalian tiga orang laki-laki bertanya kepada saya. Iya. Janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Ni-nya di sini bisa laki bisa perempuan. Berikutnya la tas'alhum. La tas'alhum. Ya. Ini janganlah, iya. Orang iya. Betul. La tas'alun ini domirnya anta. Janganlah kamu satu orang laki-laki. Mereka. Iya, betul. Mereka banyak ya, laki-laki. Iya, jadi janganlah kamu satu orang laki-laki bertanya atau meminta kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Ya, hum di sini kembali kepada muzakkar jamak. Berikutnya hi la tas'alihi, la tas'alihi. Iya, kepadanya satu orang laki, laki betul. La tas'alihi, jangan lupa la tas'ali itu adalah kembalinya kepada domir anti. Selanjutnya la tas'alahunna, la tas'alahunna, silakan. Janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan bertanya mereka tiga orang laki-laki, tiga orang perempuan terlebih. Ahsanta, bagus sekali. La tas'ala di situ terkandung domir dua, yaitu huma antuma ya, untuk laki-laki ataupun perempuan. La tas'al nani, la tas'al nani. Atau di sini la tas'al nani. La tas'al nani. Iya, la tas'al nani. Nah, di sini kan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya apa namanya fi'il tasrif fi'il nahi itu bukan hanya sekedar domir anta, tetapi bisa domir antuma, bisa domir antum, bisa domir anti, bisa domir antuma, bisa domir antunna, kan gitu ya. Jadi iya betul, janganlah kalian perempuan tanyakan kepada nisfu. Iya begitu. Jadi janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih, ini berarti domir yang terkandungnya domir apa? Domir antunnah di situ. Ya karena kalau tasrif sebagai tasrif fi'il nahi di atas itu kan kalau kita terapkan la tas'al. Kemudian la tas'ala, la tas'alu, la tas'ali, la tas'ala, la tas'alna kan gitu ya. Nah, kemudian domir fi'il nahi la tas'alna itu tinggal disambung dengan domir nasab mutasil ya. Jadi bisa latas alnahu, latas alnahuma, latas alnahum, latas alnaha, latas alnahuma, latas alnahunna, latas alnani, latas alnana. Nah, di sini muncul di sini latas alnani. Akhirnya ketemu. Maknanya janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih bertanya kepada saya laki-laki ataupun perempuan. Latas alnani gitu ya. Kembali ke sebelah kanan, la ta'murhunna, la ta'murhunna. Janganlah kamu satu orang memerintahkan mereka tiga orang perempuan. Iya. Baik. La ta'murhunna, janganlah kamu satu orang laki-laki memerintahkan kepada mereka tiga orang perempuan atau lebih. La tamna'ni. Ini mudah, ini domir yang terkandung adalah domir apa? La tamna'. Ni. Kita pisah di situ ada dua unsur, ada dua kata la ya, kemudian tamna ini taf'al kan dia, kemudian dengan domir ni. Nah, berarti ada dua unsur situ kalau dipisah, tamna sama ni. Tamna-nya kalau dari fi'il madinya mana ayamna'u, artinya menolak, mencegah, melarang, menghalangi, bisa. Berarti kalau la tamna ni apa artinya? Janganlah. Betul. Betul. Janganlah satu orang di sini apa dia, apa kamu, apa saya gitu. Janganlah. Betul. Satu orang. Iya. Ni itu berarti kembalinya ke domir. Domir siapa? Iya betul. Melarangku atau melarang saya. Perlu dirinci lagi, la tamna, janganlah kamu satu orang laki-laki. Ya, itu asal katanya dari la tamna, la tamna'a, la tamna'u, la tamna'i, la tamna'a, la tamna'na. Nah, sini la tamna'ni. Dan perlu diingat kembali, bahwasanya yang namanya fi'il nahi itu domirnya khusus anta, antuma, antum saja. Anti, antuma, antuna. Jadi tidak akan jauh dari domir mukhatab gitu ya. Jadi la tamna itu domir yang terkandung di dalamnya adalah domir anta. Janganlah kamu satu orang laki-laki menghalangi saya. Janganlah kamu satu orang laki-laki melarang saya atau mencegah saya atau menolak saya. Laki-laki ataupun perempuan ya. Pada domir nasabnya itu laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya antum akhi la tansurhum. La tansuro ya, la tansurohum, di sini ada alifnya. La tansurahum ya. Janganlah. Betul. Kalian dua orang laki-laki atau perempuan. Betul. Menolong mereka tiga orang. Iya. Janganlah kalian dua orang laki-laki ataupun perempuan menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Atau bahasa singkatnya janganlah kalian menolong mereka gitu kan, kalau dipersingkat seperti itu, cuman kita sebutkan secara detail itu supaya selalu ingat. Nanti kalau sudah ini dikuasai itu nanti ketika kita meringkas itu yang di otak itu detail gitu. Kalau di mulut sih boleh meringkas, tapi di sininya sih detail. Jadi kita punya dua manfaat gitu kan. Manfaat yang pertama adalah kita tahu secara detail, adapun kalau mengucapkan bisa didetailin, bisa juga secara diringkas. Tapi kalau khawatir kita hanya meringkas, ketika kita merinci lebih detail itu kebingungan, lupa gitu. Ini siapa ya gitu kan. Nah, jadi kita diperkuat dari sisi pemahamannya aja gitu. Nanti kalau sudah sudah kuat, kita bisa mengerti sendirilah gitu. Baik, berikutnya untuk mahi la taqtuluhum. La taqtuluhum. Nah, di sini kalian 3 orang laki-laki atau lebih membunuh mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Nah, ahsan ta mumtaz ya. La taqtuluhum adalah terjemahannya seperti tadi. Janganlah kalian 3 orang laki-laki atau lebih membunuh mereka 3 orang laki-laki atau lebih. La tadribihi. La tadribihi. Apa artinya? Kamu satu orang perempuan. Iya. Betul. Terakhir di sini la tadribuhu. Janganlah kalian 3 orang laki-laki membunuhnya 1 orang laki-laki. Memukul. Iya, tadribu memukul. La tadribuhu, janganlah kalian 3 orang laki-laki terlebih memukulnya 1 orang laki-laki. Ini menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tamrin yang ketiga, sebaliknya, tarjim ila lughatil arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Soalnya dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Soalnya adalah jangan kau tanyakan kepada saya. Kau di sini maknanya satu ya. Jangan kau satu orang tanyakan kepada saya apa bahasa Arabnya. Sa'ala ya sa'alu. Sa'ala ya sa'alu itu bertanya, meminta, bertanya. Itu sa'ala ya sa'alu. Nah, berarti sudah ketemu kalau sudah di sudah ketemu fi'ilnya sa'ala ya sa'alu. Ketika fi'il nahi, maka domirnya khusus yang mukhatab. Gitu. Maka bahasa Arabnya apa? La tas'al. La tas'alni. Betul. Atau apalagi? Ada satu lagi. Nah, sebab di sini kaunya di sini dari rinci laki atau perempuan. Jadi jawab dua. Kalau misalkan yang itu laki-laki, kalau yang perempuan bagaimana? Jangan kau tanyakan kepada saya. Bisa la tas'alni atau bukan. Kan kalau kau itu bisa laki-laki, anta sama anti kan? Nah, yang anta betul tadi la tas'alni. Nah, ketika yang anti itu beda lagi ininya suaranya. Beda lagi tasrifnya. Seperti di awal itu bisa kita lihat di sini rumusnya. Itu tafadhol. Tinggal dipasang-pasangkan saja sih sebenarnya gitu. La tas'alni atau la apa? Atau kita kasih bahan. Kita ambil dari atas. Ketika jangan engkau pergi, la tadhhab. Kemudian la tadhhaba, la tadhhabu. Kemudian berikutnya la tadhhabi. Nah, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Nah, ambil dari situ la tadhhabi. Terapkan pada la tas'al, sa'ala yas'alu. Belum ketemu. Dibantu fadal antum? La tas'alhum lebih parah lagi. Ini masih nomor satu. Iya, nomor satu masih. Karena apa? Ya, ini soal ya. Jangan kau tanyakan kepada saya. Ini yang kaunya di sini tidak di koid, tidak ditakid, tidak dibatasi, tidak dijelaskan di situ laki atau perempuan. Nah, kita sebutkan dua-duanya. Nah, yang perempuannya belum. Ini tadi kita sudah menjawab la tas'alni, itu sudah betul. La tas'alni, jangan kau tanyakan kepada saya. Kaunya laki-laki. Nah, kalau yang perempuan bagaimana? Nah, itu la tas'alini. Nah, itu jawabannya. La tas'alhu, la tas'alni atau la tas'alini. Kalau misalkan enggak pakai domir ya, enggak pakai domir mutasil, itu kita jawab cuma la tas'al sama la tas'ali gitu. La tas'al sama la tas'ali. Nah, kebetulan fi'il sa'ala yas'alu itu membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Dia muta'addi. Maka itu sangat sangat mungkin sekali bersambung dengan domir nasab. Contohnya adalah di sini saya. Nah, ketika untuk yang domir antanya la tas'alni, ketika domir antinya la tas'alini, betul. Antum akhir nomor 2, ini jangan kau laki-laki. Nah, di sini diqaid, dibatasi ya. Ditentukan laki-laki saja berarti. Jangan kau tanyakan kepada mereka laki-laki. Fadol. Nah, la tas'alhum. Betul. Asanta, bagus. Gitu ya. Nomor 3, jangan meminta ya, meminta sama tanya sama sebenarnya ya. Jangan meminta kamu sekalian ya. Kalau kita sama ya. Jangan kamu sekalian laki-laki meminta kepada saya. Berarti apa? Latas aluni. Masya Allah. Mumtaz. Latas aluni atau latat lubuni. Tolaba juga sama artinya meminta. Atau sa'ala ini apa namanya meminta, bertanya. Kita samakan saja. Latas aluni. Bagus sekali. Nomor 4. Jangan kamu sekalian perempuan menasehati mereka. Laki-laki. Latan sohnahum. Ya. Nasoha yansohu itu adalah menasehati. Nasoha yansohu. Nun sod dengan hak ya. Nasoha itu menasehati. Fi'il mudarinya yansohu. Ketika kamu sekalian perempuan. Latan sohna. Disambung dengan domir hum. Latan sohnahum. Ya. Latan soh, latan soha, latan sohu, latan sohi, latan soha, latan sohna. Terakhir, jangan kamu perempuan satu ya berarti memerintah dia laki-laki ya, satu orang juga berarti apa? Kalau memerintah itu amaro ya'muru. Amaro ya'muru ya. Ini kembali ke domir anti. Ya. Gimana berarti? Masih belum ini ya. Ya. Padahal apa? Jangan kamu perempuan memerintah dia. La ta'murihi. Nah, gitu. Jadi ketika kita udah ketemu domirnya ya amara ya'muru, ya'muru ini sebagai modal nih, sebagai bahan kita terapkan pada domir mukhatab. Berarti tinggal ta'muru, la ta'muru. Ta'muru, ta'mura, la ta'muru, la ta'mur, la ta'mura, la ta'muru. La ta'muri, la ta'mura, la ta'murna. Ya. Kemudian kita sambung dengan domir nasab yaitu huwa. La ta'murihi, jangan kamu memerintah dia satu orang laki-laki ya. Baik, mudah-mudahan terus kita apa namanya mengingat kembali dan juga memurojaah dan terus mengasah apa namanya ilmu sorof kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fasal berikutnya ini sebenarnya harusnya diingatkan di awal ya, tetapi di sini untuk menegaskan kembali bahwasanya la itu perlu diketahui ada dua macam. Karena di sini langsung dikenalkan yang fi'il nahi gitu ya. Padahal la di situ ada dua macam, ada yang nahiyatun, ada yang nafiyatun. Nahiyatun maksudnya la yang berfungsi untuk melarang seperti yang sudah kita pelajari. Yang nafiyatun adalah la yang digunakan untuk meniadakan. Untuk meniadakan ya. La nafi dengan la nahi lah gitu ya. Ya. Kalau la nahi dijelaskan ma yajzimu al-mudhari'a atau ma tajzimu al-mudhari'a. La yang bisa menjazmkan, mensukunkan fi'il mudhari' ya. Seperti yang sudah kita pelajari. Contohnya la tashrab, jangan kamu minum. La tashrabi, jangan kamu minum untuk laki untuk perempuan. La tashroba, jangan kalian berdua laki atau perempuan minum. La tashrobu, jangan kalian tiga orang laki-laki atau lebih minum. Dan seperti yang sudah jelaskan itu cakupannya adalah domir mukhatab saja gitu ya. Yang enam yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Adapun yang la yang satunya yang nafiyatun ma la yajzimu al-mudhari'a. La di sini memiliki kekhususan tidak menjazmkan. Tidak membuat jazm fi'il mudhari'. Artinya kalau tidak menjazmkan apa? Ya tetap marfu, tetap domah. Dan la nafi di sini tidak hanya sekedar domirnya mukhatab tapi semua domir. Semua domir. Jadi kalau misalkan fi'ilnya yasrabu, la yasrabu, la yasrabani, la yasrabuna. Tidak menghilangkan apa namanya? Huruf satu pun. Dia seperti biasa, seperti tidak mempengaruhi apa namanya? Tidak merubah kata tersebut. La yasrabu, la yasrabani, la yasrabuna. La tasrabu, la tasrabani, la yasrabna. La tasrabu, la tasrabani, la tasrabuna. La tasrabina, la tasrabani, la tasrabna. La asrabu, la nasrabu. Tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Artinya apa? Kalau misalkan yang nahya jangan, kalau ini apa? Tidak. La yasrabu, dia tidak minum. La yasrabani, mereka berdua laki-laki tidak minum gitu. La yasrabuna, mereka tiga orang laki-laki atau lebih tidak minum. Terus sampai la nasrabu, kami tidak minum. ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Jadi ini ingat, kalau lanahya itu 6 domir saja yang diperhatikan atau yang dititik beratkan. Kalau yang nafiah itu semua domir. Nah, gitu. Tadi sama mana tadi? Tamrin yang nomor 5 tadi, jangan kamu perempuan memerintah dia. Antum ya. Nah. Apa kalau misalkan artinya la yasrobna? La yasrobna. Nah. Artinya? Oh, artinya. Artinya iya. Nah, ini maksudnya ana apa namanya la nafiah ini kan dijelaskan tidak menjazmkan fi mudhari', dan dia dari awal sampai akhir itu apa namanya bisa diterapkan semua. Nah, apa artinya kalau misalkan la yasrobna? Mereka tidak orang laki-laki, tiga orang perempuan tidak minum. Tidak minum, nah gitu ya. Mereka tiga orang perempuan atau lebih tidak sedang minum, kan gitu ya. Tidak sedang minum, artinya mereka ya tidak minum, diam saja, kan gitu ya. Mungkin makan, kan gitu. Antum Ahi, apa artinya la tasrobna? Ini bukan jangan ini. Nafiah ini, nafiah. Kalau yang nahiyah kita sudah lewat. Ini maksudnya kita sudah mulai apa transisi di situ. Yang nahiyah itu sudah kita apa namanya pelajari sebelumnya, yang bermakna jangan. Sekarang kita fokus di la nafiah. Hanya untuk sekedar melatih saja, melancarkan. Berarti kalau la tasrobna artinya apa? Kalau tadi la yasrobna, sekarang la tasrobna. Kamu betul. Iya, tinggal sok silakan. Atau mungkin ini ya, enaknya sih diurut ya. Kalau diurut sih mungkin sebenarnya tertib. Kalau ketika loncat-loncat, nah ini memang suka ini. Harus siap. Data seramna berarti kalian. Betul. Di situ domirnya apa kalau latas seramna? Domirnya siapa? Nah itu ya. Bukan nak tasrobna. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna, tasrobu, tasrobani, tasrobuna. Afan lagi. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna, tasrobu, tasrobani, yasrobna, tasrobu, tasrobani, tasrobuna, tasrobina, tasrobani, tasrobna. Nah itu. Kalau kami. Salah. Kalau kami, asrobu, nasrobu. Iya. Nanti kalau tasrobna, lah tasrobna. Bingung ya masih. Nah mungkin ini. Antum. Nah itu. Jadi kalian tiga orang perempuan atau lebih tidak minum, tidak sedang minum. Kalau tadi kan yang yasrobna itu kan mereka hunna. Ini domirnya antunna di sini. Iya. Iya, hunna sama hunna sama antunna. Nah, antum ini untuk melatih saja. La asrobu itu mudah sekali. Mudah. La asrobu. La asrobu. Kan nanti kalau ada nanya, hal tasrobu ma'an, hal tasrobu ma'an, apakah kamu sedang minum air? La asrobu. Kan gitu jawabnya, la asrobu. Kabarnya, la asrobu. Saya tidak sedang minum. Iya gitu. Saya tidak sedang minum. La asrobu. Saya tidak sedang minum. Kan gitu ya. Antumahi, la yasrobani. La yasrobani. La yasrobani. Artinya? Betul. Sudah betul mereka sama sedang-sedang itu, tapi orangnya yang salah. Laki-laki, iya justru. Jadi layak sebaban itu mereka dua orang laki-laki tidak sedang minum. Nah di sini ada sedikit supaya mengingatkan lagi keistimewaan fil mudhari'. Apa artinya la tasrobani? La tasrobani. Kalian mereka berdua perempuan tidak sedang minum kalian berdua laki-laki atau perempuan tidak sedang minum. Iya bagus. Artinya di sini ada kemiripan yang sama persis, hanya kandungan domirnya beda-beda. Ketika la tasrobani tidak dikpaid, tidak ditentukan siapa domirnya, kita sebutkan tiga di situ karena memang itu sama-sama bunyinya sama semua. Mereka berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki atau berdua perempuan ya tidak sedang minum gitu. Jadi